ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام ketika beliau datang ke kota Madinah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kaum muslimin di kota Madinah bersenang-senang, bergembira dengan datangnya dua hari, yaitu hari Id di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum allazi kuntum fihi?" Hari apakah yang kalian bergembira pada hari tersebut? Maka mereka pun mengatakan, ini adalah hari raya kami, hari raya di mana kami dahulu jahiliyah bersenang-senang dan bergembira padanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Nahr. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, maka inilah hari raya yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yang telah Rasulullah SAW ganti dengan yang lebih baik daripada hari raya jahiliyah. Maka sungguh di dalamnya terdapat keutamaan, di dalamnya terdapat kebaikan bagi barang siapa yang mengetahuinya, bagi barang siapa yang benar-benar merasakan nikmatnya hari raya tersebut, bagi barang siapa yang telah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelumnya mereka telah menjalankan ibadah siam wa qiyam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Dan barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dilandasi karena keimanan dan dikarenakan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yaitu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah mereka kerjakan selama setahun yang lalu, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah taala. Namun di sisi lainnya, kita pun bukan semata-mata bergembira karena datangnya Aid, namun kita pun seyogianya merasa sedih dan khauf dan khawatir, karena setelah hari ini pintu-pintu surga telah ditutup, yakni banyaknya atau sedikitnya amal saleh yang dikerjakan selain di bulan Ramadan, sedikitnya salat, sedikitnya qiyam, sedikitnya siam, sedikitnya qiraah, dan juga pintu-pintu neraka telah dibuka dengan banyaknya maasi bertebaran di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di pasar-pasar, dan di tempat-tempat keramaian. Dan demikian pula syaitan lebih bersemangat, lebih bebas geraknya untuk menggoda dan menjerumuskan kaum muslimin ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Istiqamah selepas kepergian bulan Ramadan adalah perkara yang wajib, perkara yang dituntut untuk kita semua senantiasa istiqamah, yaitu suluk siratal mustaqim, senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, di atas ketaatan kepada Allah, dengan menjauhi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fastaqim kama umirta, dan juga firman Allah taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Terus meneruslah jalan istiqamah di dalam ketaatan, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu beliau cepat beruban. Maka ditanya oleh sahabat radhiyallahu taala anhu tentang keadaan, mengapa beliau beruban? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayyabatun yuhudun wa akhwatuha." Maka sungguh surat Hud dan yang semisalnya yang memerintahkan kita untuk istiqamah di atas siratal mustaqim adalah ayat yang terberat yang turun kepada saya, yaitu senantiasa untuk istiqamah dawamut ta'ah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu beliau cepat sekali untuk beruban. Demikian juga ketika datang kepada beliau seorang dan bertanya kepada beliau tentang sebuah amalan Islam yang sedikit namun akan senantiasa dipegang, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Maka katakanlah, saya beriman kepada Allah dan istiqamah di atas keimanan tersebut, senantiasa menjalankan di atas jalan siratal mustaqim dan menghindari syaitanir rajim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Namun memang itulah iman. Terkadang kita semangat untuk menjalankan ibadah. Terkadang pula kita pun ada masa-masa futur, masa-masa malas untuk menjalankan ibadah. Maka itulah iman. Di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah iman itu naik dan terkadang turun. Naik manakala kita menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun manakala kita bermaksiat kepadanya, kita sedikit taat kepadanya, kita jarang beribadah kepadanya, maka selama sebulan yang lalu kita rasakan iman kita naik, kita merasakan itu mudah untuk qiraatul Quran, sangat mudah untuk berinfak dan bersedekah, sangat mudah untuk qiyam, baik qiyamul wajibah apakah qiyam yang sunnah, maka kita rasakan iman itu naik. Terlebih di akhir-akhir di bulan Ramadan, kita rasakan iman itu begitu naik. Begitu terharu kita mendengar kalamullah, ayat-ayat Allah diucapkan dan dibacakan. Namun kita tidak mengetahui, selepas ini apakah iman kita masih bisa mempertahankan? Apakah kita masih bisa terus istiqomah di dalam keimanan tersebut? Apakah kita mengalami kemunduran dan kemerosotan di dalam keimanan tersebut? Maka itu jawabannya hanya pada diri kita sendiri. Kita akan mengalami kenaikan iman manakala kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan mengalami kemunduran iman manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan kepada umatnya cara-cara untuk senantiasa istiqamah, cara-cara untuk senantiasa dawamut ta'ah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keteguhan iman dan diberi kelapangan jiwa. Dan inilah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mukallimal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolang, wahai zat yang membolang-balikkan jiwa, maka kapakanlah jiwaku ini untuk senantiasa taat kepada Engkau, senantiasa untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah taala, dan di antara sebab istiqamah adalah mengikhlaskan ibadah lillahi taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena dianggap dirinya ingin dianggap sebagai orang yang berpengaruh di dalam amalan taat tersebut, bukan seorang yang ingin dipuji, bukan karena mengharapkan dunia dari apa yang dia kerjakan. Karena sesungguhnya ikhlas adalah ruhul iman, ikhlas itu adalah ruhnya iman dan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan amal ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, dan tidak kalah pentingnya adalah dia beramal terus meskipun sedikit. Dia senantiasa beramal walaupun sedikit, membaca Al-Quran meskipun sehari hanya satu ayat, berinfak meskipun sehari hanya 1.000 rupiah. Maka sungguh inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabul a'mal ilallah atwamuha wa inqalla. Mutafakun alaih. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit, amalan yang rutin dikerjakan meskipun amalan itu sedikit, meskipun tidak teranggap di sisi manusia, meskipun amalan tersebut diremehkan oleh manusia, namun dengan sedikitnya amalan tersebut maka dia akan menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dilakukan secara kontinu dan dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Sungguh keutamaan istiqamah sangatlah banyak. Maka cukuplah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menjadi bukti tentang keutamaan istiqamah tersebut, yaitu firman Allah taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, nabi kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab kami adalah Al-Qur'an, kemudian mereka istiqamah di dalam jalan tersebut, tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri, apalagi mundur ke belakang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah itu akan turun terus menerus kepada mereka dan mengatakan Allah takhafu, janganlah kalian itu khawatir, janganlah kalian itu takut terhadap apa yang akan engkau dapatkan di masa yang akan datang, apa yang engkau hadapi di masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat kelak, karena engkau akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan janganlah kalian itu bersedih hati terhadap apa yang telah engkau lakukan di masa yang lampau, di masa hidupmu, berupa kemaksiatan-kemaksiatan atau berupa amalan-amalan taat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kalian akan mendapatkan kabar gembira berupa surga terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sungguh di antara bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika yaumul Aid adalah beliau pergi menuju kepada shofuun nisa, kepada saf-saf para wanita, untuk menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan, menyampaikan bimbingan secara khusus terhadap kaum wanita. Namun alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam pada masa ini, karena masa tersebut memungkinkan untuk sampai kepada para wanita tanpa harus mendatangi kepada sok-sok mereka. Maka dengan ini saya nasihatkan kepada keluarga, yang pertama kepada istri yang utama, kemudian kepada para ummahat secara khususnya, dan yang ketiga kepada para akhwat secara umumnya, yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa jawamut ta'ah, senantiasa taat kepada Allah maupun Rasulnya, dan hendaklah senantiasa untuk beramal kebaikan, senantiasa untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa untuk taat dan juga mencari ridha para suami kepada para suaminya. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan begitu besarnya hak seorang suami atas istrinya. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu an-nisaa ayyasjudu la amartu an-nisaa ayyasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq. Kalau seandainya aku perintahkan, kalau seandainya aku bolehkan seorang itu sujud kepada orang lain, seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka niscaya aku akan perintahkan mereka para istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak yang dikandung oleh suami tersebut. Dan hak tersebut tidak akan terkurang, hak tersebut lebih didahulukan daripada hak kedua orang tuanya sendiri. Dan hendaklah para wanita, para ummahat, senantiasa mencari ridho para suami, karena mereka adalah jannatuki wan naruki. Mereka adalah surgamu dan nerakamu. Mereka adalah pemimpinmu. Mereka adalah para rajamu. Sementara engkau adalah budaknya. Engkau adalah tawanan para suamimu. Maka hendaklah senantiasa kalian mencari ridho para suami. Meskipun pada perkara-perkara yang sifatnya teknis, perkara-perkara yang sifatnya keseharian, mana yang lebih didahulukan antara pekerjaan ini ataukah pekerjaan itu, antara yang ini maupun yang itu, hendaklah senantiasa taat kepada suami, senantiasa mencari ridho kepada suami. Maka sungguh ketika seorang wanita itu senantiasa mencari ridho para suami, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadannya, dan juga dia sholat pada 5 waktu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalat min ayyi abwabil jannah ma syaa'at, maka dia boleh masuk ke dalam surga melalui pintu manapun, dan sementara surga itu memiliki 8 pintu. Demikian juga aku nasihatkan kepada para ummahat untuk mendidik, mentarbiyah anak-anak suami, baik itu anak suami dari rahimnya maupun dari rahim wanita lainnya, hendaklah ditarbiyah dengan pendidikan yang islami, diajarkan tauhid, dibimbing akhlaknya, senantiasa berbuat ihsan kepada mereka, baik anaknya sendiri maupun anak suaminya. Dengan demikian dia akan mencari, dia akan mendapatkan ridho dari suaminya. Demikian juga kita nasihatkan untuk berbuat ihsan kepada keluarga suami, kepada orang tua suami, dikarenakan sebagai bentuk syukur pada dirinya atas seorang anak yang kini telah menjadi suaminya, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridho para suami dan mencari ridho dari suaminya. Dan yang terakhir, kita nasihatkan untuk lebih banyak bersedekah, baik dengan ucapan, dengan kalimat thayyibah, atau bersedekah dengan mal, atau bersedekah dengan al-a'mal, dengan perbuatan-perbuatan. Maka sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aytu kunna aktsaru ahli an-nar." Aku melihat kalian wahai para wanita adalah orang-orang yang paling banyak sebagai penduduk neraka. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah kita menjadi penduduk neraka yang paling banyak?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takfurnal asir." Engkau kufur, engkau ingkar atas pemberian suamimu. Ketika engkau mendapatkan kebaikan dari suami setahun lamanya atau selama hidupnya, dan engkau melihat pada diri suami kekurangan sedikit, aib, cacat sedikit, maka engkau kufur, engkau ingkar, tidak mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, hendaklah kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga iman kita. Kita senantiasa dawam taat selepas sebagian bulan Ramadan. Dan hendaklah kita semua meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di atas jalannya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.